Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله Hari ini adalah hari Senin tanggal 17 Ramadan 1433 Hijriah yang berarti sekarang ini pertemuan kita yang ke-17 bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adabi Talabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman Hafizahullahu Ta'ala yang berisi 101 adab penuntut ilmu. Dan pada tanggal 17 Ramadan ini tahun 2 Hijriah ada sebuah kejadian besar yaitu perang Badar yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan besar bersama kaum muslimin. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Kemudian juga karena hari ini sudah tanggal 17 Ramadan, berarti kita sudah mendekati 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana disunnahkan untuk melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sunnah i'tikaf berarti kita nanti mulai masuk masjid untuk i'tikaf itu hari Kamis. Hari Kamis tanggal 20 Ramadan. Hari Kamis tanggal 20 Ramadan masuk masjid dan i'tikafnya itu dihitung mulai matahari terbenam malam 21 Ramadan, yang berarti nanti itu hari Kamis bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2012. Jadi berapa hari lagi ya. Dan di sini i'tikafnya dibatasi bukan untuk membatasi orang mau beramal soleh. Maksudnya adalah karena fasilitasnya itu terbatas, terutama masalah kamar mandi. Jadi dibatasi kalau laki-laki itu sekitar 50, tapi ternyata lebih. Kalau perempuan sekitar 30, tapi juga ternyata lebih pula. Insyaallah saya akan itikaf bersama antum nanti di sini 10 hari terakhir Ramadan. Insyaallah. Dan nanti untuk 10 hari terakhir Ramadan kajiannya ditambahi lagi. Kita tambahi kajian tafsir yaitu pada jam 10 pagi sampai jam 11, 1 jam. Kemudian siang hari yaitu jam 1 sampai jam 2. Tafsir Juz Amma. Insyaallah sorenya tetap seperti biasa kita lanjutkan kitab ini. Dan waktu istirahatnya nanti insyaallah akan dibuat peraturannya. Istirahatnya itu pada tarawih jam 9 sampai jam 12. Kemudian pagi jam 6 sampai jam 9. Dan insya Allah nanti menjelang masuk itikaf akan diterangkan hukum-hukum seputar masalah itikaf, tentang keluar dari itikaf, keluar yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa, seperti itu. Termasuk nanti akan dibahas pula apakah boleh pulang untuk mandi karena kamar mandinya tidak mencukupi, ya. Yang mana para ulama mengatakan boleh itu dengan catatan sekedar mandi saja, tidak berlama-lama, dan segera kembali ke masjidnya lagi. Insyaallah nanti kita bahas menjelang masuk itikaf nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan sehat wal afiat, istiqamah, dan husnul khatimah. Allahumma amin. Karena Ramadan ini tamu. Ramadan ini tamu, dan tamu itu akan pergi. Eman, kalau kita menyia-nyiakan, eman. Satu tahun itu ada 360 hari. Itikaf cuman 10 hari. Tinggal di masjid cuman 10 hari. Yang 350 hari itu kita keliling kemana-mana. Ya, eman kan? InsyaAllah semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti aja kita bahas panjang lebar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita telah membahas adab yang nomor ke-55, menunjukkan kebutuhan ilmu kepada guru. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-56. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, al-munafasatu fit talab. Yaitu berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Jadi berlomba-lomba, munafasah, musabaqah, berlomba-lomba. Al-munafasatu fi talabil ilmi min jinsil munafasati fi sairil ibadati wa ta'at kal munafasati fi idrakis saffil awal fi salati wa badlil mal fi sabilillah wa ghairi. Berlomba-lomba dalam mencari ilmu adalah termasuk jenis berlomba-lomba dalam berbagai macam ibadah dan ketaatan. Seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf awal ketika sholat berjamaah, seperti berlomba-lomba untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, dan yang lainnya. Jadi berlomba-lomba dalam mencari ilmu ini adalah berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam ketaatan. Bahkan kemarin kita telah membahas mencari ilmu adalah ketaatan yang paling afdal dibanding ketaatan-ketaatan sunnah yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 148, qala ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam berbagai macam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara saja. Namun hasad di sini maksudnya adalah ghibtah. Ghibtah. Jadi kita tidak boleh kepingin seperti orang lain kecuali dalam dua hal ini saja boleh. Jadi kita ini tidak boleh kepingin seperti orang lain, enggak boleh. Kecuali dalam dua hal ini saja boleh. Apa itu? Rajulun atahullahu malan fasullita ala halkatihi fil haqq Atau boleh juga fasallata ala halqatihi fil haq. Orang yang oleh Allah diberi harta, lalu hartanya itu dipergunakan untuk kebenaran. Orang oleh Allah diberi harta, hartanya dipergunakan untuk kebenaran, untuk bantu orang lain, menyambung tali silaturahim, nyumbang di jalan Allah, wakaf dan yang lain-lainnya. Nah, kita boleh iri kalau ada orang kaya dermawan di jalan Allah, kita boleh iri. Saya iri, saya kepingin kayak dia. Nah, itu boleh. Yang kedua, warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang oleh Allah diberi hikmah, maksudnya adalah ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Nah, ini kita boleh iri. Itu ada orang oleh Allah diberi ilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia mendakwahkan ilmunya. Nah, kita boleh iri, saya kepingin seperti dia. Jadi kita ini tidak boleh kepingin seperti orang lain, kecuali dua ini saja yang boleh. Hanya dua ini saja yang boleh. Yang pertama apa tadi? Orang yang diberi harta, lalu hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Yang kedua, orang diberi ilmu dan dia mengamalkan ilmunya serta mengajarkan ilmunya. Ini kita boleh iri, saya kepingin kayak dia. Jadi seperti itu. Ini menunjukkan keutamaan orang kaya yang dermawan dan orang berilmu yang mengamalkan serta mendakwahkan ilmunya. Karena manusia itu ada empat macam. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia ada empat macam. Macam yang pertama adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu dan harta, kaya, alim. Dia amalkan ilmunya, kemudian dia dakwakan ilmunya, dan dia juga dermawan, dia keluarkan hartanya di jalan Allah. Ini derajatnya paling baik. Fahuwa bi ahsanil manazili indallah. Yang kedua adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu saja, harta tidak. Dia mengamalkan ilmunya, dia mendakwahkan ilmunya, dan dia berkeinginan, kalau saya punya harta, saya akan niru orang pertama itu. Kalau saya kaya, saya akan niru orang pertama itu. Maka huma fil ajri sawa, ganjarannya sama. Ganjarannya sama. Orang yang ketiga adalah orang yang oleh Allah diberi harta dan tidak diberi ilmu. Tidak diberi ilmu, harta kaya tapi tidak diberi ilmu. Lalu hartanya disalahgunakan. Hartanya disalahgunakan. Ya, untuk foya-foya, ya, untuk bersenang-senang saja, tidak mengeluarkan hak-hak Allah, tidak mengeluarkan zakat, disalahgunakan hartanya. Ini orang yang terjelek di sisi Allah. Wa huwa bi aswa'il manazili indallah. Yang keempat adalah orang yang tidak diberi ilmu, enggak diberi harta. Sudah miskin, bodoh lagi. Sudah gitu, dia berkeinginan, kalau saya kaya, saya akan niru orang yang nomor tiga. Kalau saya kaya, saya mau foya-foya. Maka huma fil wizri sawa, dosanya sama. Dosanya sama dengan yang ketiga. Karena itu kita berharap kita oleh Allah diberi ilmu dan diberi harta, kaya ilmu, kaya harta. Ya. Diberi ilmu dan diberi harta, minimal diberi ilmu, karena ilmu adalah harta. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, fayanbaghi lil mu'mini an yahzana li fawatil fadha'il ad-diniyah, walidha amara an yandura ad-din ila man fawqahu wa an yunafisa fi talabi dhalika juhdahu wa taqatahu, kama qala ta'ala, Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Sepatutnya orang yang beriman itu bersedih kalau ada keutamaan-keutamaan agama yang terluput darinya. Bersedih. Jadi kalau kita kalah dengan orang lain dalam urusan agama, bersedih. Karena itu dalam urusan agama kita dianjurkan melihat orang yang di atas kita. Orang yang ilmunya di atas kita, akhlaknya di atas kita, ibadahnya di atas kita. Nah, kita dianjurkan. Kemudian kita berusaha untuk berlomba-lomba. Berupaya maksimal kita bisa niru dia, bisa menjangkau dia, kalau perlu bisa mengalahkan dia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itu hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang berlomba-lomba. Tapi dengan catatan wala yakrahu anna hadan yusyariku fi dzalik. Tapi tidak boleh kita merasa tidak suka kalau ada orang ikut-ikutan kita, tidak. Jadi berlomba-lomba di sini adalah bersaing yang sehat. Jadi bukan saling hasad, saling iri dengki, tapi bersaing yang sehat. Bal yuhibbu lin-nasi kullihim al-munafasa fihi wa yahuthuhum 'ala dzalik. Bahkan kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam agama, kita malah senang. Kita malah senang. Bahkan kita ingin semua orang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan malah saling sakit hati. Tidak ada persaingan yang tidak sehat. Persaingannya pun adalah sehat. Jadi dalam urusan agama ini kita dianjurkan untuk melihat orang yang di atas kita. Kalau urusan dunia lihat yang mana? Yang bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mat rabbikum 'alaikum. Dalam urusan dunia lihatlah orang yang di bawahmu karena hal itu menjadikan kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Jadi kalau urusan dunia lihatnya di bawah. Kalau kita kepingin orang menjadi orang bersyukur, urusan dunia lihat yang di bawah. Kalau kita kepingin mensyukuri nikmatnya sehat, maka kita perlu berkunjung ke rumah sakit. Kita akan tahu betapa nikmatnya sehat. Ada orang sakit ini, sakit itu, ya Allah, ternyata saya cuman pilek saja, tidak ada apa-apanya. Ya. Demikian pula kalau ingin tahu nikmatnya kebebasan, kita lihat orang-orang yang berada di dalam penjara, di lembaga pemasyarakatan. Ya Allah, mereka terpenjara. Sementara kita diberi oleh Allah kebebasan. Dan seterusnya. Ya. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man nafasaka fi dinika fanafishu, wa man nafasaka fi dunyaka fa'alqiha fi nahrih. Barang siapa yang mengajakmu berlomba dalam agamamu, maka layani dia. Lomba-lomba dalam agama, layani. Tidak mau kalah, tapi tetap niatnya ikhlas karena Allah. Fastabiqul khairat. Tapi barang siapa yang mengajakmu berlomba-lomba dalam duniamu, maka berikan dunia di leher dia. Jadi kalau ada orang ngajak kita berlomba-lomba cari dunia, jangan dilayani. Ya. Istilahnya kalau bahasa Malang ini, bahasa Malang ya, ngajak orang berlomba-lomba dalam dunia, maka jawabannya PN. PN dunyawis. Ya fa'al qiha fi nahrih, lemparkan dunia di lehernya dia. Jadi kalau bahasa kasarnya PN dunyawis. Kalau ngajak berlomba dalam agama, monggo silahkan kita berlomba-lomba mencari ridhonya Allah, berlomba-lomba mencari surganya Allah, berlomba-lomba ingin memandang wajah Allah, berlomba-lomba untuk menghadapi hari kiamat nanti, berlomba-lomba untuk mati husnul khatimah, monggo kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal yang demikian itulah hendaklah berlomba-lomba orang-orang yang mau berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia ngajak berlomba-lomba, saya tidak mau. Spend dunia wis, lemparkan ke leher dia dunia, biar diambil dia. Subhanallah. Mampu tidak kita seperti ini? Mampu tidak diajak saingan dalam dunia, kita lempar dunia ke leher dia? Siap tidak kita? Ya, insyaallah siap ya. Insyaallah kita siap untuk mengeluarkan dunia dari hati kita. Mencari dunia boleh, menguasai dunia boleh, tapi jangan masuk dunia di dalam hati. Mencari jabatan boleh, ya, tapi jabatan niatnya adalah untuk kemaslahatan. Sebagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam mencalonkan dirinya, bahkan mempromosikan dirinya untuk menjadi menteri karena beliau layak. Kalau dipegang orang lain disalahgunakan, dan tujuan beliau adalah untuk kemaslahatan rakyatnya, kebaikan. Ya, jadi di sini maksudnya adalah berlomba-lomba dalam mencari ilmu. Ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah yang bermacam-macam. Lebih afdal dari sholat, lebih afdal dari puasa, seperti yang telah kita bahas kemarin. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah, rahimakumullah. Di sini ada bab yang baru lagi, yaitu nomor 57 adabnya, fiqhul waqi'. Fiqhul waqi', memahami tentang realita. Memahami tentang realita. Nah, ini penting. Jadi kita ini perlu memahami realita. Kita ini perlu hidup di zaman kita. Ya. Jangan sampai kurang informasi. Jangan sampai terlambat informasi. Jangan sampai kita menjadi gaptek, gagap teknologi. Nah, itu jangan. Kita hidup di mana, kita harus bisa hidup seperti orang pada zaman kita. Itulah namanya fiqhul waqi'. Jangan mau ketinggalan dalam permasalahan kekinian, dalam masalah-masalah kontemporer. Jangan ketinggalan. Nah, ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Qassallahu alaina khabara nabiyillah Sulaiman alaihi salam wa ma mannallahu alaihi minal ma'rifati bi ahwalil insi wal jinni wat tayri wan namli waja'ala dhalika min jumlati fadailih. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita tentang ceritanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa mengenal berbagai macam jenis manusia, mengenal jin, mengenal burung, mengenal semut, dan itu dimasukkan dalam keutamaan-keutamaannya Nabi Sulaiman. Jadi menguasai teknologi, menguasai ya berita-berita, faham, mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan thalibul ilmi. Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 16 dan ayat 17. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayuhan nas 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadha lahuwal fadlul mubin. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud. Sulaiman itu mewarisi ayahnya Nabi Dawud, mewarisi ilmu dan mewarisi kenabian. Dan dia berkata, Nabi Sulaiman berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu kurnia, karunia yang nyata. Dan dihimpun untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Kemudian juga di ayat yang lainnya, ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Ya. Jadi intinya Nabi Sulaiman itu diberi oleh Allah ilmu mengetahui tentang realita. Tahu tentang realita. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan, وَقَدْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْفَهْمِ وَمَعْرِفَةِ أَحْوَالِ الْآدَمِيِّينَ مَا قَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا نَبَأَهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kefahaman dan pengetahuan tentang berbagai macam jenis manusia yang oleh Allah diceritakan kepada kami tentang kisahnya di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya seorang penuntut ilmu, seorang ulama itu jangan ketinggalan zaman. Harus tahu tentang realita. Karena ulama itu nanti, penuntut ilmu nanti dijadikan oleh orang sebagai bahan untuk bertanya. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl 43. Tanyalah orang-orang yang ngerti kalau kamu tidak mengerti. Lah sekarang kalau yang ditanya enggak ngerti bagaimana? Jadi harus tahu masalah-masalah kekinian, masalah-masalah kontemporer, ya, masalah mu'asir, harus tahu. Jadi jangan sampai gagap teknologi. Jadi tahu, tahu apa itu internet, tahu apa itu Facebook, apa itu Twitter, tahu, perlu tahu supaya apa? Supaya ketika berbicara dengan masyarakat itu nyambung ya. Karena itu para ulama ketika memuji ulama-ulama yang lain, di antara bentuk pujiannya itu seperti Al-Qadhi Iyad ketika memuji seorang ulama, beliau mengatakan kana 'aliman binawazilil ahkam. Ulama itu mengetahui tentang hukum-hukum yang sedang terjadi. Jadi apa yang sedang terjadi sekarang, tahu apa hukumnya, bagaimana menanganinya, tahu. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika memuji gurunya Syihabuddin Abu Hashim Adz-Dzahir yang dikenal dengan Ibnul Burhan. Ketika memuji beliau mengatakan wa kana katsiral indar li katsirin mimma waqa'a minal fitani wasyurur lima jubila 'alaihi minal ittila' 'ala ahwalin nas. Dan beliau ini banyak memperingatkan daripada fitnah-fitnah dan keburukan-keburukan. Banyak memperingatkan ya, tentang banyaknya fitnah dan keburukan yang terjadi. Kenapa? Karena beliau oleh Allah diberi kelebihan ilmu berupa mengkaji keadaannya manusia. Jadi kita ini perlu tahu supaya apa? Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara bersikap. Contoh misalnya sekarang ini saja. Misalnya ada ulama ditanya, wahai syekh, bagaimana sikap kita terhadap Suriah? Loh, memang ada apa di Suriah? Loh, masa tidak tahu? Masa harus tahu? Bagaimana caranya tahu? Ya, baca berita, mengikuti perkembangan. Baca berita, yang baca koran, baca majalah. Ya, kalau perlu, ulama itu punya apa namanya? Di samping ikuti di internet, ya. Kemudian juga kalau perlu juga ulama itu punya parabola, mengikuti perkembangan zaman, ya, melihat di Al Jazeera, berita-berita yang lainnya. Supaya apa? Supaya tahu ya sedang terjadi ini apa. Kalau ada seorang ulama sekarang ditanya, "Syekh, bagaimana sikap kita menyikapi permasalahan di Burma, di Myanmar?" Loh, memangnya ada apa di Myanmar? Loh, masa ulama enggak tahu? Mestinya ulama lebih tahu daripada umat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita bersikap? Ya, minimal kita mendoakan mereka, kita bantu mereka semampu kita dengan harta dan yang lain-lainnya. Ya, jadi penting ini, penting sekali. Namun dalam masalah fikhul waqi' itu fikih tentang realita, ya, masalah kekinian, masalah kontemporer, mu'asir, kita harus tahu. Manusia dalam hal fikhul waqi' ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam menyikapi fikhul waqi'. Terlalu berlebih-lebihan. Sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk baca koran, hanya untuk baca majalah, hanya untuk lihat berita saja, hanya untuk ya itu lihat berita di parabola di internet, berlebih-lebihan sehingga dia cenderung meremehkan ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah. Ilmu Al-Qur'an, ilmu syariat dilupakan, sibuk dengan koran, sibuk dengan majalah. Ini tercela, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah kelompok yang tidak mau tahu. Wis pokoknya ngaji Qur'an sunnah saja, titik, tidak tahu yang terjadi apa di masyarakat, sedang terjadi apa, tidak tahu. Akhirnya juga tercela, kurang informasi, terlambat, ketinggalan zaman. Kasarnya itu kalau ceramah tidak nyambung, tidak nyambung. Karena dia berada di satu alam, masyarakat berada di alam yang lain, tidak nyambung, alamnya tidak ketemu. Nah yang ketiga inilah yang benar. Ilmu syar'i tetap nomor satu. Belajar Al-Quran, belajar sunnah, tetap nomor satu. Tapi juga dia juga mengkaji tentang masalah-masalah kekinian. Masalah-masalah yang sedang terjadi dikaji. Sehingga dia tidak ketinggalan zaman. Ketika diajak bicara langsung nyambung. Sehingga dia satu alam dengan audiennya. Dengan mad'unya satu alam. Alamnya sama, nyambung. Ini penting ya. Jadi fiqhul waqi' ini penting. Tapi sekali lagi jangan berlebih-lebihan. Juga jangan meremehkan. Yang wajar-wajar saja. Ilmu syar'i tetap nomor satu. Jangan sampai nanti kalau ceramah yang disampaikan berkata majalah ini, berkata koran itu, berkata majalah ini, berkata koran itu, ya jangan. Tetap qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian juga dia mengetahui tentang realita yang terjadi supaya nyambung hukum-hukumnya, bagaimana cara bersikap. Ya. Itu adab yang nomor ke 57. Sekarang adab yang nomor ke-58. Fiqhul ikhtilaf. Kalau tadi fiqhul waqi' ya, fiqih realita, sekarang fiqhul ikhtilaf. Fiqih perbedaan pendapat. Fiqih perbedaan pendapat. Talibul ilmi min hin yashra' fi an-nadhari fi masail asy-syar'i. Taqa'u 'ainahu 'ala masail al-khilaf. وكذلك حين يتلقى العلم عن شيخه يجد شيخه يريد أقوال العلماء في المسائل الخلافية. Seorang penuntut ilmu ketika dia mulai belajar membaca buku atau belajar kepada guru, pasti di sana dia akan menemukan masalah-masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat gini, ada yang berpendapat gitu. Nah, di sini subhanallah dijelaskan ya, dijelaskan cara menyikapi perbedaan pendapat. Sikapnya itu bagus sekali. Cara menyikapinya. Karena mengetahui perbedaan pendapat ini penting ya. Tapi bagi para pemula jangan dulu. Karena kalau baru belajar langsung kitab-kitab besar nanti bingung. Ini kalau kita sudah terlanjur tahu beda pendapat ini bagaimana ini, ada pendapat gini, pendapat gitu, macam-macam, saya bingung bagaimana. Ya. Sikapnya ada dua, yang pertama-tama adalah talabu ma'rifatil khilaf wa talabu ma'rifatil qawlil mukhalif lisyara' hatta yajtanibah. Ya. Setelah kita tahu ada khilafiyah, perbedaan pendapat, maka kita harus berusaha mengetahui mana pendapat yang menyelisihi syariat, kita jauhi. Jadi di antara pendapat-pendapat ini yang menyelisih syariat yang mana, itulah yang kita jauhi. Tentu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian sikap yang kedua, al-wara'u wa talabus salamati wal kaf 'anil kalam finnas wa tarku al-qil wal-qal wa ma yujibu qaswatal qulub minar rudud. Yang kedua adalah menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita, kita bersikap warok, bersikap selamat, menjaga lisan. Jangan sampai nanti sibuk dengan berdebat, sibuk dengan berbantah-bantahan yang hanya hasilnya hanya menyebabkan hati ini keras. Jadi yang pertama-tama tadi kita berusaha ya untuk mengetahui mana pendapat yang menyelisih syariat, itu dijauhi. Yang kedua, enggak usah ribut. Enggak usah bantah-bantahan. Enggak usah berdebat percuma. Ini sudah jelas sesuai Quran Sunnah, amalkan. Ini sudah jelas menyimpang, tinggalkan. Enggak usah ribut, selesai. Enak kan? Enggak usah berdebat, bantah-bantah percuma. Apalagi tujuannya hanya menang-menang, debat kusir percuma. mengetahui perbedaan pendapat ini penting. Sampai-sampai Qabisah bin Aqabah mengatakan, la yaflahu man la ya'rifu ikhtilafan nas, tidak akan beruntung orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan manusia. Ilmu ini luas. Karena itu orang yang baru belajar ilmu biasanya merasa dirinya paling pinter, karena masih belum masuk ke dalam lautan ilmu. Setelah masuk ke dalam lautan ilmu, seseorang akan menyadari bahwa bahwa ternyata saya belum punya ilmu apa-apa. Jadi ini ya, jadi kita berusaha untuk mencari mana pendapat yang rajih, kita amalkan. Mana pendapat yang menyimpang dari syariat, kita tinggalkan. Dan kita tidak usah berbantah-bantahan, berdebat, karena tidak akan ada faedahnya. Sementara mengetahui perbedaan pendapat itu juga penting, dan kita tahu juga cara memutuskannya. Allah ketika memuji Nabi Dawud di dalam surat Shad ayat 20, kata Allah, wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Kami berikan kepada Nabi Dawud itu al-hikmah, hikmah ya, kebijaksanaan, wa faslal khitab, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah khilafiyah, perselisihan. Jadi bagaimana kita memutuskan perkara. Imam Ahmad bin Hanbal itu dikatakan sebagai ulama yang hebat karena apa? Li'annahu kana a'lam bimaqalatin nas min ghairih. Karena beliau lebih tahu tentang perbedaan pendapat dibanding ulama-ulama yang lainnya. Jadi semakin luas ilmunya, tahu ada pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Tapi juga perlu untuk mencari mana pendapat yang rajih, supaya enggak bingung ya. Mana pendapat yang rajih, mana pendapat yang menyelisih syariat, supaya enggak sekedar dibawakan begitu saja. Iya. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ana a'lamu kulla bid'atin hadathat fil Islam wa awwal man ibtada'aha wa makana sabab ibtida'iha. Aku mengetahui semua bid'ah yang terjadi dalam Islam, dan aku tahu siapa pencetus bid'ah itu, dan aku tahu sebabnya apa ada bid'ahnya itu. Nah, orang ilmunya semakin gini semakin mantap. Jadi tahu banyak pendapat ini, tahu semuanya, tahu, dan dia tahu mana yang sesuai dengan yang rojih, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini penting. Jadi fikih ketika menghadapi perbedaan pendapat, intinya adalah, saya ulangi lagi, perbedaan pendapat itu selalu ada, karena cara berpikir orang itu beda-beda, latar belakang juga berbeda-beda, istilahnya paradigma ya, sudut pandangnya itu berbeda-beda. Nah, sikap kita, bagaimana sikapnya tadi, ada berapa? Ada dua. Sikap yang pertama bagaimana? Sikap yang pertama adalah kita tahu perbedaan pendapat itu, dan kita tahu pendapat yang rojih serta pendapat yang menyimpang dari syariat. Yang rojih diamalkan, yang menyimpang dari syariat ditinggalkan. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, ya, kita menjauhi untuk berdebat, kusir, bantah-bantahan, apalagi sampai caci maki, enggak usah. Ini sesuai dengan Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala ulama, qala sami'na wa ata'na. Selesai. Enggak usah ribut. Mereka ngajak bantah-bantah, berdebat, enggak usah. Mau ini, monggo, enggak mau sudah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Enggak usah ribut, enggak usah bantah-bantah, enggak usah saling hujat, enggak usah menjelek-jelekkan, menghujat, melecehkan, ini enggak usah, percuma. Enggak ada faedahnya sama sekali. Faedah enggak ada. Mau silahkan, tidak mau ya silahkan. Demikian pula dipertegas lagi masalah ini di bab yang nomor ke-59. Adab yang nomor ke-59 ya, dipertegas, al-manhaj fi talabi fiqhil khilafiyat. Metode dalam mempelajari fikih perbedaan pendapat. Metode dalam mempelajari fikih perbedaan pendapat, metodenya adalah, wa talibul ilmi idza arada an yatluba fiqh al khilafiyat wa an yuhaqqiqa an nizaa' wa ya'rif ar rajih fa innahu yanbaghi alayhi awwalan an yatluba hukmal mas'ala al mutanaza' fiha min masadir al asliyah al kitab was sunnah thumma yata'ammal niza' ahli al ilmi fi dhayadillati al kitab was sunnah. Ya. Jadi maksudnya di sini penuntut ilmu kalau dia ingin tahu fikih perbedaan pendapat ini, ya, tahu pendapat yang rajih, kepengin tahu dia mana yang rajih, maka dikembalikan kepada sumbernya yang asli. Sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pendapat semua ulama yang ada itu kita ukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang pendapatnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dialah yang kita ikuti dan dialah yang pendapatnya adalah rajih. Siapapun yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka itulah pendapat yang kita tinggalkan, karena itu pendapat yang tidak rajih, yang marjuh. Wa hadza huwal aslu fi talabil fiqhi fi masailin niza', wa huwa amrun mustaqirrun fi fitril matbu'in fi fitril mutabbi'in alkitab was sunnah. Ya. Ini merupakan landasan dalam masalah-masalah perbedaan pendapat, dalam masalah-masalah pertikaian, landasan. Ya. Dan ini harus, dan ini merupakan perkara yang sudah meresap dalam jiwa orang yang selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau ada beda pendapat khilafiyah, buka Al-Quran, buka Sunnah, apa katanya, itulah yang benar, itulah yang rajih. Hanya masalah yang perlu ditekankan di sini, masalah yang perlu ditekankan di sini adalah, ini salah nasihat para ulama, ya, nasihatnya Syekh Sa'di dan yang lain-lainnya, yaitu an yaqta'an nadhiru wal munadhiru an nadhara 'anil qa'ilin. Jadi kita tidak melihat siapa yang mengucapkan, tidak melihat siapa, tapi kita lihat apa yang diucapkan, bagaimana pendapatnya. Karena kalau kita melihat siapa, nanti kita gak netral lagi. Karena orang cenderung membela gurunya, orang cenderung membela madhabnya, orang cenderung membela imamnya, gak netral lagi nanti. Nah, jadi kalau bisa gak usah diketahui siapa yang mengucapkan, mana pendapatnya, diukur dengan Al-Quran dengan Sunnah, maka yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tentu semua ini butuh proses, ya, butuh proses, semuanya butuh proses, tidak instan begitu saja. Karena itu yang kita bahas ini kan adabnya menuntut ilmu, kan, yang rajin belajar. Intinya adalah kita berusaha mengikuti yang mendekati Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita tidak mau ribut-ribut, gak mau berdebat, berbantah-bantahan yang tidak ada faedahnya, yang hanya membuat hati keras saja, gak usah caci maki, saling fitnah dan semacamnya. Kita benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu untuk pertanyaannya. Ini saya jawab dulu yang sudah masuk, ya. Jadi jangan ngirim pertanyaan dulu karena di saya masih banyak kertas. Saya selesaikan dulu. Karena nanti kalau numpuk lagi enggak selesai-selesai. Ini yang kemarin-kemarin, ya. Ini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum yang benar orang yang pandai merunduk seperti ilmu padi, kan tidak menghilangkan pahalakah atau kurang keikhlasan dengan terlalu dihormati? Ya. Yang terlalu itu tidak baik, jadi jangan terlalu. Dan juga kita tidak minta kepada orang untuk menghormati kita, kita tidak minta kepada orang untuk memuliakan kita tidak minta. Tapi sudah selayaknya penuntut ilmu menghormati gurunya. Tapi menghormati pun tidak sampai melampaui batas, sampai menunduk-nundukkan badan, tidak boleh menundukkan badan. Yang menghormati dalam koridor syar'i, batas yang wajar, yang sewajarnya, tidak sampai melampaui batas. Bagaimana kalau mengajar ilmu umum, apakah termasuk jariah? Ya dilihat dulu. Kalau memang ilmunya bermanfaat bagi umat dan niatnya dia juga niat yang baik, dia mengajarnya ikhlas karena Allah, tujuan utamanya, tujuan utamanya itu mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah, mudah-mudahan. Yang penting ilmunya sesuai dengan tidak menyimpang dari aturan syariat, mudah-mudahan. Ustaz, bolehkah mencium tangan ustazah untuk akhwat sebagai bukti penghormatan? Jadi perempuan mencium tangannya ustazah, guru perempuan. Kalau laki mencium tangannya guru laki. Kalau tanya boleh atau tidak boleh, hukumnya boleh. Yang tidak boleh itu adalah guru minta tangannya dicium. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau salaman langsung diginikan. Ya. Segini aja, guys. Nah, itu tidak boleh kalau gitu. Tapi kalau murid sendiri yang kepingin mencium tangannya guru, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Hanya guru juga berbeda-beda. Ada guru yang senang kalau tangannya dicium, ada guru yang kurang senang tangannya dicium, macam-macam. Saya sendiri kalau dengan Syekh Utsaimin, kalau adatnya di Arab Saudi sana itu mencium keningnya, ya, mencium kening. Itu adat. Adat istiadatnya berbeda. Kalau kita kan adatnya mencium tangannya guru. Kalau di sana adatnya itu mencium kening. Tapi karena saya orang Indonesia, saya gabung dua-duanya. Saya cium keningnya Syekh Utsaimin, saya cium tangannya juga. Nah, itu kadang diberikan, kadang ditarik oleh beliau. Jadi kadang diberikan, kadang ditarik. Jadi mencium tangannya guru itu boleh, terutama bagi anak kecil. Bagi anak kecil, anak-anak usia SD, itu dianjurkan mencium tangannya guru. Untuk apa? Mengajarkan akhlak kepada guru. Anak kecil, ya. Tapi kalau sudah gede silahkan, mau mencium silahkan, mau tidak silahkan. Yang jelas guru jangan minta tangannya dicium. Dan guru jangan merasa senang kalau banyak yang mencium tangannya. Dan guru jangan marah kalau tidak dicium tangannya. Seperti itu. Nah, itu penting sekali. Karena apa? Di masyarakat kita ini ada sebagian masyarakat itu merasa senangnya bukan main mencium tangannya guru. Bahkan kalau kita tarik tangan kita, kecewa mereka itu. Mereka kecewa. Ada sebagian masyarakat gitu. Dan kebiasaannya gitu. Diterangkan pun gak mau mereka. Pokoknya guru dihormati. Sampai saya pernah ceramah satu tempat, ya. Terus setelah selesai ceramah, semuanya rebutan nyium tangan. Bahkan kadang nyiumnya balik-balik. Itu berlebihan itu. Bahkan bukan hanya mencium, ya. Bahkan kadang menciumnya didirsapi, ya. Kayak disedot tangan. Tangan saya disedot. Nggak tahu, mungkin energi saya disedot mungkin, ya. Disedot sekali itu. Kayaknya merasa damai gitu. Terus ada lagi yang tangan saya ditaruh di dadanya, digini ke. Itu sudah berlebih-lebihan, ya. Melampaui batas. Tapi kadang kalau dilarang, marah dilarang itu. Kalau dilarang marah, repot juga. Repot juga. Karena kita khawatirnya nanti bersikap hulu. Bersikap hulu kepada guru. Sikap melampaui batas. Berlebih-lebihan. Kita khawatir kesana nanti. Nanti masuk ke dalam syirik babnya nanti. Hulu kepada guru. Berlebih-lebihan, melampaui batas. Kalau sekedar mencium tangan, boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan. Dengan catatan, ya. Guru tidak minta tangannya dicium. Dan guru tidak marah kalau tangannya tidak dicium. Seperti itu. Bagaimana hukumnya menghafal juz amma dengan tiduran, mengingat terlalu lama duduk capek? Jazakallahu khair wa iyyakum. Kalau hukumnya secara umum boleh-boleh saja, ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Cuman adab yang nomor satu itu adalah duduk yang sopan, akhlak, ngadap kiblat, bersila. Itu adab yang nomor satu. Tapi kalau sedang capek, ambil tiduran, rebahan, boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya. Islam itu gampang, Islam itu jangan dipersulit. Selama masih ada jalan keluar untuk mendapatkan kemudahan dan tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada pertanyaan. Saya pilih yang mudah-mudah dulu. Ustaz, bagaimana dengan seorang yang pindah ke suatu daerah lain dengan niat untuk mengajarkan ilmu, dan karena daerah lain itu gajinya lebih besar, sedangkan di daerahnya sendiri sangat membutuhkannya, namun gajinya lebih kecil, apakah hijrahnya itu karena Allah atau tidak? Bagaimana dengan ilmu yang diajarkan, apakah mendapat pahala? Syukron. Jadi misalnya orang dari kota Malang, di kota Malang dia dibutuhkan, cuman gajinya satu bulan cuman berapa? Berapa? 500. Wah, kesedikitan antum ini. Misalnya di Malang gajinya 2 juta. Di kota lain gajinya 5 juta. Nah, dia milih kota lain mengejar gaji. Nah, ini berarti enggak ikhlas. Karena apa? Karena di kotanya masih dibutuhkan dia, dia dibutuhkan. Dia dibutuhkan di sana. Kecuali kalau di kotanya dia sudah, masyarakat sudah kebanyakan ulama, maka dia mau hijrah ke tempat lain, silahkan, gak masalah. Tapi kalau ini jelas-jelas mengejar gaji, jelas-jelas yang dia kejar adalah harta duniawi materi, karena di daerahnya dia masih dibutuhkan, dibutuhkan orang kaya dia, kok ditinggalkan, ini disayangkan. Karena itu ada sebagian ustadz yang tinggal di Jakarta, tidak mau di daerahnya. Karena apa? Karena Jakarta penghasilannya lebih besar. Karena daerahnya membutuhkan. Ini eman. Maksudnya daerahmu nomor satu. Al-akrabun awla bil ma'ruf. Orang-orang dekat kita itulah yang lebih layak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jangan ditinggal pergi ke Jakarta hanya untuk supaya memperkaya diri. Enggak lila, enggak lila. Kalau gitu jadi pengusaha saja sekalian. Kaya, cari uang. Jadi kalau kita terjun ke bidang ilmu itu, kalau ikhlas karena Allah, siap hidup sederhana. Siap hidup sederhana. Kalau mau kaya, jangan terjun di ilmu. Kalau mau kaya, jadi pengusaha saja, kaya sekalian. Kalau terjun ke ilmu, siap hidup sederhana. Ilmuwan sejati itu siap hidup sederhana demi untuk mendermakan ilmunya kepada umat, memberikan dirinya kepada umat, waktunya untuk umat, semuanya untuk umat, untuk mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmuwan sejati. Ilmuwan sejati berbeda dengan ilmuwan yang memang mencari kekayaan lain. Bagaimana sikap kita jika melihat saudara kita yang salah dalam beribadah, dan kita tahu bahwa ia salah, tapi kita lupa dalil tentang kesalahan itu, benar-benar lupa. Yang penting kita ingatkan dulu, kita ingatkan ya, kalau ada orang salah diingatkan. Ada orang salah diingatkan. Ya. Kemudian setelah itu dalilnya kita lupa, ya kita bilang aja, maaf, saya dalilnya masih lupa, saya cari lagi dulu. Dicari lagi, jangan malu-malu, cari lagi dalilnya. Setelah itu dibawakan dalilnya. Dengan catatan, kita yakin bahwa yang dilakukan orang itu benar-benar salah. Karena itu ada namanya fikhu ingkaril mungkar. Fikih mengingkari kemungkaran. Di antara fikihnya adalah kita tahu itu benar-benar mungkar, itu benar-benar salah. Jangan salah menurut kita. Ternyata belum tentu salah. Tapi salahnya ternyata menurut persepsi kita saja. Karena itu orang berbeda madhab tidak boleh saling mengingkari dengan ingkaran yang keras, nggak boleh, karena beda madhab. Beda madhab. Yang penting adalah kita jelaskan masalahnya gini. Apalagi sambil membid'ah-bid'ahkan, jangan. Karena kalau beda madhab saling membid'ahkan, maka semua orang madhab ini ahli bid'ah. Ya. Nah, nggak ada yang benar. Madhab itu semua ada salahnya, ada kelirunya, ada ketergelincirannya. Kalau kita langsung vonis bid'ah, semuanya ahli bid'ah nanti. Ya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana bila seorang guru menyuruh muridnya untuk belajar ilmu agama kepada guru lain yang lebih pandai dengan alasan bisa memberi kesempatan bagi murid yang lain yang belum bisa untuk bisa mendapat waktu belajar lebih lama, karena menurut guru tersebut ilmu murid tersebut lebih banyak dibandingkan dengan murid yang lain. Bolehkah murid itu tetap meminta kepada gurunya untuk tetap belajar kepada guru tersebut? Jadi gurunya itu nyuruh muridnya, udah kamu belajar aja ke guru lain, biar di sini ganti murid yang baru. Itu kan maksudnya gitu kan ya? Ya jangan, jangan. Kalau memang dia tetap ingin belajar, biarkan. Tambah murid baru tidak apa-apa. Tambah murid baru tidak apa-apa. Tapi yang lama kalau kepingin tetap belajar, biarkan. Di majelisnya para ulama itu ngajinya bukan ngaji setahun dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Enggak disuruh pergi dia. Kalau kepingin ngaji terus, biarkan, tidak masalah. Biarkan ngaji. Banyak pro dan kontra mengenai suatu kegiatan yang diikuti oleh orang Islam yang diawali oleh suatu hiburan. Semisal ada barongsai. Dan ada yang bilang kegiatan tersebut termasuk fikih, yang bisa muncul banyak pendapat di sana. Juga kegiatan itu sah, sah-sah saja dilakukan. Benarkah itu ilmu fikih? Bolehkah kegiatan itu dilakukan dengan hiburan tersebut yang bisa melambangkan simbol kemakmuran bagi suatu tradisi etnis dan yang lain-lainnya? Dalam Islam hiburan itu boleh, dengan catatan hiburan yang sesuai dengan koridor syar'i. Kalau barongsai itu enggak syar'i, jadi jangan hiburannya barongsai. Hiburannya hiburan yang lainnya yang syar'i. Seperti apa hiburan yang syar'i itu? Seperti mungkin anasyid, tapi tanpa alat penabuh, cuman suara saja, mengumandangkan puisi-puisi saya dengan dilakukan, itu boleh ya. Dengan catatan cara melakukannya tidak menyerupai orang-orang penyanyi-penyanyi yang fasik. Seperti Nabi dan para sahabat ketika bangun parit, itu juga mengumandangkan anasyid, qasidah. Ya, qasidah, boleh itu hiburan yang syar'i. Bahkan di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ketika di sana dikaji kitab Qasidah Nuniyah, ya, punyanya Ibnul Qayyim, itu kitab yang berisi ya, kurang lebih 5000 bait syair yang semuanya diakhir dengan huruf nun, yang berisi tentang berbagai macam ilmu agama. Itu ketika dibacakan, dibaca dengan dilakukan, laku macam-macam qasidah. Nah, boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh, itu hiburan yang tidak menyimpang dari aturan syariat. Kemudian ini ada pertanyaan, bila tidak salah dengar, saya pernah mendengar Pak Ustadz mengatakan di situ salah cetak ayat sekian. Apakah materi kajian adab ini ada diktatnya? Bila ada, saya berminat mendapatkannya. Ada kitabnya ini ya. Jadi kajian kita ini ada kitabnya. Kajian kita ini ada kitabnya. Kitabnya berjudul An-Nubat fi Adabi Thalabil Ilmi, ditulis oleh Dr. Hamad bin Ibrahim Al-Uthman, dan bisa didapatkan di RDI. Kalau ada berminat silakan fotokopi. Fotokopi ya, ganti ongkos cetak. Tapi bahasa Arab. Bahasa Arab. Bagaimana kalau enggak bisa bahasa Arab? Ya belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab hukumnya apa? Hukumnya belajar bahasa Arab itu wajib, fardu ain. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Sekarang Al-Qur'an bahasa Arab. Hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Kalau kita enggak bisa bahasa Arab bagaimana? Apalagi kita habiskan waktu kita hanya untuk mencari ilmu umum. Ya, bahasa Arabnya enggak bisa. Ya, mungkin itu dulu aja. Sebenarnya di sini masih ada pertanyaan yang lain, cuman di luar materi. Ya, enggak apa-apa lah, saya jawab aja ya. Ini ada yang di mana? Di HP saya. Ini mungkin dari Bas FM di Salatiga. AWW. Wah, gitu. AWW. Mungkin ini kan SMS ya. Surat singkat. Jadi AWW. Yang penting jangan ASS saja. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang itikaf tiba-tiba di tengah itikaf wanita itu haid? Apakah boleh wanita haid itikaf di masjid? Nah, ini perbedaan pendapatnya tentang larangan seorang wanita masuk masjid. Perbedaannya di situ. Orang wanita haid, apa yang dilarang? Ini ada beda pendapat. Kalau di dalam madhab Syafi'i misalnya, itu ada ya, 7 yang dilarang. Yang dilarang adalah ya, hubungan suami istri, jima di farji, sholat dilarang, kemudian puasa tapi diganti di hari yang lain, kemudian tawaf di Ka'bah, ya, kemudian masuk masjid, kemudian memegang mushaf Al-Quran, membaca Al-Quran, nah itu ada 7. Namun dari 7 ini ternyata yang sepakat hanya ada 4. Yang oleh para ulama disepakati, enggak ada khilafiyah, 4. Sepakat hanya 4. Yang lainnya khilafiyah. Yang sepakat 4 itu adalah yang pertama-tama jima di farji. Ini sepakat, enggak ada khilafiyah, enggak boleh. Yang kedua, sholat. Ini sepakat. Enggak ada khilafiyah, enggak ada beda pendapat. Yang ketiga, puasa. Tapi dikodok, diganti pada hari yang lainnya puasanya. Yang keempat, tawaf di Ka'bah. Ini enggak ada beda pendapat. Kenapa tidak ada beda pendapat? Karena dalilnya itu sahih dan sharih. Sahih dan sharih. Sahih sanadnya jelas gamblang, tidak bisa ditafsirkan yang lainnya, tidak multi tafsir. Yang selebihnya, ya, masuk masjid, tinggal di dalam masjid, memegang mushaf, membaca mushaf, ini beda pendapat. Karena apa? Dalilnya. Sebagian ulama mengatakan dalilnya tidak sahih, dhaif. Terutama para ulama yang cenderung kepada hadis, ya, yang menekuni ilmu hadis, terutama dari kalangan para ulama muasir kontemporer, nah, mereka menyatakan yang tidak boleh cuma 4 tadi saja, selebihnya boleh. Termasuk di dalam kitabnya fikih Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awaisyah, termasuk pula Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Al-Jamil Ihkamin Nisa, beliau merujukkan yang tidak boleh cuma 4 saja, selebihnya masuk masjid boleh. Nah, berarti menurut pendapat ini tinggal di masjid tidak apa-apa, selama tidak mengotori masjid. Tapi sekali lagi masalah ini ada perbedaan pendapat, ya. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat? Kita berusaha mengikuti pendapat yang roji dan tidak usah saling menghujat, enggak usah. Yang yakin ini monggo, yang yakin itu silahkan. Yang penting kita mengamalkan dengan dasar ilmu. Saya yakin ini, saya punya dasarnya, saya punya ilmunya. Ya seperti itu. Ya, semoga jelas. Kalau saya sendiri yakin bahwa yang tidak boleh hanya 4 saja, selebihnya tadi itu adalah boleh. Ada dasarnya, kitabnya ada di rumah saya, silakan. Al-Jamil Ihkamin Nisa', Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, kemudian juga Syekh Husain Al-Awaisyah fikih menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Beliau dari ulama dari Yordan, salah seorang murid seniornya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Semoga jelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera, istiqamah, dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.